Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wali Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Haji Norman Johan SHMSI, Bapak Sekretaris Camat Senaplan, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raya Pekanbaru, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama cerdik pandai, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi qari kita membacakan satu ayat pertama, dimulai dari ayat pertama dan beberapa ayat berikutnya dari surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu sekarang di Palestina. Masjidil Haram itu di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1500 km. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad mengaku, saya baru saja berjalan dari Masjidil Aqsa tadi malam yang jarak tempuhnya 1500 km. Bisa Bapak Ibu bayangkan, di zaman Nabi kendaraan yang paling cepat onta, ada orang mengaku tak sampai satu malam dia bisa pulang dari Masjidil Aqsa yang jaraknya 1500 km. Makanya dalam kata sambutan Pak Haji Norman Johan SHMSI tadi, yang dapat meyakini itu hanya dengan kekuatan iman saja. Kalau akal tak dapat bisa meyakini itu. Baiklah, kita tak ingin mengukurnya dengan kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi. Kita mundur ke belakang. Mengapa tak maju ke depan? Karena ini jarak yang jauh ini kan bisa ditempuh dengan pesawat. Mestinya kita maju ke depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mundur ke belakang. Mundur berapa tahun? Malam ini kita peringati Isra Mi'raj 1433 tahun. Kita tak maju ke depan, tapi kita mundur ke belakang. Mundur berapa tahun? Mundur 1600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaman siapa itu? Zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu 1600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu di samping Nabi dia juga raja. Kerajaannya letaknya sekarang di Yerusalem, di Palestina. Kemudian ketika dia sedang menyusun barisan, tiba-tiba ada satu yang tak ikut apel, tak ikut upacara, yaitu burung hud-hud. Ketika Nabi Sulaiman mau menghukum, burung hud-hud memberikan alasan, saya tak ikut upacara karena menengok ada kerajaan yang hebat. Di mana letak kerajaan itu? Di negeri Yaman. Apa nama kerajaannya? Kerajaannya Sabak. Siapa pemimpinnya? Ratu Balqis. Berapa jarak antara Yaman dengan Palestina? 2 kali lipat. Nanti Bapak Ibu bisa tengok peta globe dunia. Makkah di tengah, Palestina di atas, Ratu Sabak di bawah. Jadi letaknya 2 kali lipat. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 kilo, maka dari kerajaan Sabak ke Palestina itu 3000 kilometer jaraknya. Lalu apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Nabi Sulaiman alaihi salam mengundang Ratu Sabak untuk datang ke Palestina. Tapi Nabi Sulaiman mau menunjukkan kepada Ratu Balqis, sebelum Balqis sampai ke Palestina, Nabi Sulaiman mau menunjukkan kuasanya, dia mau membuat kursi Balqis duluan sampai, sebelum Balqis sampai. Bagaimana caranya memindahkan kursi Balqis sebelum Balqis sampai, yang jaraknya 3000 kilo, kalau naik onta 2 bulan baru sampai dari Yaman ke Palestina. Bagaimana cara memindahkan kursi Balqis dari Sabak ke Palestina? Maka Nabi Sulaiman kumpulkan semua bala tentaranya. Ini disebutkan dalam Quran. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah bisa tengok Quran surat An-Nawal ayat 38. Apa kata Nabi Sulaiman? Diceritakan Allah. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum Balqis sampai. Ini Balqis sudah di tengah jalan nih, tapi belum sampai ke Palestina. Siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis sebelum Balqis sampai? Siapa kira-kira yang sanggup? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Ya Sulaiman, aku bisa pindahkan kursi Balqis dari Sabak ke Palestina. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Tak ada apa-apanya tiki, Pak. Sebelum Sulaiman tegak, kursi Balqis sudah sampai. Kira-kira berapa detik tegak dari tempat duduk? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sanggup kita tegak. Kalau tak kena osteoporosis. 5 detik tegak. Apakah bisa jin ifrit memenangkan itu? Tak. Ternyata ada yang lain. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkatalah seorang laki-laki yang dia punya ilmu dari Alkitab. Bukan jin, tapi seorang laki-laki punya ilmu dari Alkitab. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman, kalau si jin ifrit tadi bisa memindahkan kursi Balqis sebelum engkau tegak, aku sanggup memindahkan kursi Balqis sebelum matamu berkedip. Jadi proyek pemindahan kursi Balqis itu ditenderkan Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis? Jin ifrit punya tawaran 5 detik. Tapi orang yang punya ilmu pengetahuan punya tawaran sebelum matamu berkedip, 1 detik dia bisa. Siapa yang menang tender itu? Yang menang adalah manusia yang bisa sebelum berkedip sudah pindah. Karena Nabi Sulaiman pakai prinsip lebih cepat lebih baik. Kalah yang 5 detik, yang menang 1 detik. Maka pindahlah kursi Balqis dari Sabak ke Palestina dalam hitungan mata 1 detik. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Kalau orang berilmu 1600 tahun sebelum Nabi Muhammad bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, apakah Allah tak sanggup untuk memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dia kuasanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau ada orang mengatakan itu candi Prambanan dibangun dalam 1 malam, siapa yang membangunnya? Jin. Jin ifrit pun sanggup memindahkan kursi Balqis, tak perlu 1 malam, sebelum mata Sulaiman, sebelum Sulaiman tegak dari tempat duduk, sanggup. Tapi ayat itu menunjukkan, surat An-Naml ayat 38 menceritakan pada kita bahwa ada yang lebih tinggi daripada kuasa jin. Apa itu? Kuasa manusia yang berilmu pengetahuan. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tak bisa tahu itu? Mengapa mereka tak bisa membaca itu 1600 tahun sebelumnya? Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan buta huruf, tak bisa baca Al-Quran. Oleh sebab itu, generasi yang sekarang kalau mau dapat ilmu pengetahuan, disuruh dia membaca Al-Quran. Baca Quran waktu ada orang meninggal baik, tapi menunggu ada orang mati baru baca Quran perlu diperbaiki. Baca Yasin waktu pindah rumah baik, tapi menunggu pindah rumah baru baca Yasin untuk mengusir jembalang tanah perlu diperbaiki. Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dibaca. Abu Jahal tertawa menganggap Isra Mi'raj itu mustahil karena dia tak membaca bahwa dalam Quran diceritakan ada orang berilmu sanggup memindahkan kursi Balqis dari Palestina, dari Sabak ke Palestina hanya dalam hitungan sekedip mata. Lalu teori apa lagi yang bisa membuat kita menerima Isra Mi'raj? Isra Mi'raj tak perlu dijawab profesor doktor bidang fisika dari Universitas Michigan, LA, Harvard University, Oxford, tak perlu. Anak SMP bisa menjawab teori tentang Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ilmu fisika anak SMP dikaji tentang kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya itu cepatnya melesatnya cahaya? 300 ribu kilometer per detik. 300 ribu kilometer dalam hitungan satu detik itu cahaya cepatnya 300 ribu kilometer per detik. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu dilewati oleh cahaya. Siapa saja yang Isra Mi'raj itu? Tiga. Pertama Nabi Muhammad, kedua Jibril, ketiga Buraq. Sekarang kita kaji satu-satu, apa hubungan yang tiga ini dengan cahaya? Pertama Jibril dulu. Jibril itu malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, setan diciptakan dari nar. Apa beda nar dengan nur? Nar api, nur cahaya. Oleh sebab itu Jibril itu cahaya. Maka kecepatan Jibril kalau menurut ilmu fisika 300 ribu kilometer per detik. Yang kedua Buraq. Apakah Buraq itu cahaya? Buraq itu diambil dari kata al-barqu. Kalau saya bacakan ayatnya Bapak Ibu pasti ingat di pangkal surat Al-Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja barqu menyambar mata mereka. Apa makna barqu di situ? Kilat. Hampir saja kilat menyambar mata mereka. Oleh sebab itu Buraq itu kilat. Kilat itu cahaya. Jibril cahaya, Buraq cahaya. Sekarang tinggal satu lagi Muhammad. Apakah Muhammad itu cahaya? Ada doa Nabi Muhammad. Doanya dalam hadis sahih. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi sam'i nura. Ya Allah, jadikan pandanganku cahaya. Wa fi, jadikan pendengaranku cahaya. Pandanganku cahaya. Wa min amami nura, depanku cahaya. Belakangku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, jadikan sebelah kiriku cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atasku cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Wa ja'alli nura, jadikan aku cahaya. Apakah mungkin Allah menolak doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad pun cahaya karena doanya dikabulkan Allah Taala. Jibril cahaya, Muhammad cahaya, Buraq cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan yang cepatnya 300 ribu kilometer per detik. Tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu dia tak perlu sampai satu detik. Kita bisa buat jadi dalam bentuk soal. Kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 kilometer. Berapa detikkah waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bisa dimasukkan dalam soal skolastik ujian CPNS. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tak ada yang mustahil. Tapi syaratnya hanya dua. Pertama ada iman, kedua ada ilmu. Nenek moyang kita dulu tak pernah belajar fisika, tapi mereka percaya ayat Isra Mi'raj. Apa sebab? Imannya kuat. Orang sekarang tak beriman, tapi dia belajar fisika, dia pun bisa percaya. Kenapa? Ilmunya ada. Orang tak beriman tapi berilmu bisa percaya. Orang berilmu tak beriman bisa juga percaya. Tapi ketika dua-duanya tak ada, tak ada iman, tak ada ilmu, maka komplit dia menjadi orang kafir, musyrik, jahiliyah. Itulah yang dialami oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lainnya yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak generasi umat Islam zaman sekarang, kalau dia mau percaya pada Isra Mi'raj, iman ditanamkan waktu lahir, ilmu ditanamkan setelah lahir. Waktu lahir bapak menanamkan itu ke pangkal telinganya, diazankan asyhadu an la ilaha illallah, masuk ke telinganya iman. Kemudian ditanamkan ilmu, kapan itu? Waktu sekolah. Oleh sebab itu sejalan antara iman dengan ilmu, maka lahirlah generasi anak-anak umat Islam yang bisa meyakini Isra Mi'raj dengan iman dan ilmu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj saya bagi tiga: peristiwa sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Kita bagi tiga: satu belum, dua sedang, tiga setelah. Yang sebelum dulu, Isra Mi'raj tak terjadi begitu saja, tapi ada kronologi kejadian sebelum terjadi. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Pukulan besar menghantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukulan itu bernama kematian. Mati biasa. Apa beda mati dengan kematian yang lain? Tapi ada mati yang luar biasa. Siapa itu yang mati? Abu Talib. Abu Talib pengganti bapak Nabi, membesarkan Nabi, mengasih makan Nabi, mengasih pakaian. Cakap kasarnya, kalau tak ada Abu Talib, sudah lama Nabi itu mati dibunuh orang musyrik. Mengapa orang musyrik tak membunuh Nabi? Karena mereka segan kepada Abu Talib. Mengapa Abu Talib itu disegani? Karena dia anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anak Hashim. Hashim itu anak Abdi Manaf. Abdi Manaf itu anak Qusay. Qusay itu anak Kilab. Kilab itu keturunan Adnan. Adnan itu cucu cicit Ismail. Ismail itu anak Ibrahim. Menetes darah Ibrahim dalam diri Abu Talib. Itulah maka mereka segan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika meninggal Abu Talib, Nabi down, jatuh. Apa sebab? Paman yang dicintai, yang 40 tahun membesarkan dirinya, mati dalam keadaan kafir, tak beriman. Itu membuat Nabi terpukul, jatuh. Belum lagi hilang kesedihan kehilangan paman, datang pukulan selanjutnya yang lebih keras. Apa itu? Meninggal Khadijah Al-Kubra, istri belahan jiwa Nabi, yang ketika Nabi dalam keadaan sedih, Khadijah lah yang menolong. Ketika Nabi menggigil turun dari Jabal Nur, waktu dipeluk oleh Jibril, yang menyelimuti Nabi adalah Khadijah, yang menenangkan hati Nabi Khadijah. Datang Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Dia tanya, Waraqah bin Naufal ini pakcik Khadijah, dia banyak membaca kitab Taurat dan Injil. Maka dia bertanya kepada pakciknya, hai pamanku, ini suamiku Muhammad bertahanus di Gua Hira. Tiba-tiba pada waktu malam ada yang memeluk dia, entah apa namanya, entah hantu kah dia, entah setan. Apa kira-kira yang memeluk Muhammad itu? Apa kata Waraqah bin Naufal? Saya baca dalam kitab suci Taurat dan Injil bahwa yang memelukmu itu adalah dulu yang datang kepada Musa dan juga yang datang kepada Isa. Dia adalah Namus, malaikat Jibril. Engkau adalah Nabi terakhir. Jangan kau takut ya Muhammad, jangan kau bersedih. Telah tertulis dalam Alkitab bahwa engkau Nabi terakhir. Begitulah sifatnya. Dan nanti sampai masanya engkau akan terusir dari kampung halamanmu. Kalau aku hidup, kata Waraqah bin Naufal, kalau umurku hidup saat engkau diusir, aku orang pertama yang akan membelamu. Disitulah datang kekuatan batin Nabi. Siapa yang membela Nabi? Ketika semua orang mengkafirkan Nabi, semua orang mengejek Nabi, mengatakan Nabi itu gila, mengatakan Nabi kena epilepsi, mengatakan Nabi sakit, mengatakan Nabi sahirun au majnun. Sahir tukang sihir, majnun orang gila. Yang membela Nabi adalah Khadijah. Di saat itu pula Khadijah meninggal dunia. Bisa bapak ibu bayangkan, paman meninggal, istri meninggal, dua tempat bergantung, dua-duanya patah. Lalu Nabi pun pergi ke Taif. Taif ini kawasan subur di dekat Makkah. Kalau bapak ibu pergi haji, pergi umrah, nampak terong, nampak tomat segar, nampak cabai hijau, nampak timun hijau, hijaunya pekat. Itu didapat, didatangkan dari Taif. Taif itu macam puncak. Datanglah Nabi ke Taif, ingin mengajak orang Taif masuk Islam, dengan harapan kalau orang Taif masuk Islam, maka meringankan beban paman meninggal, istri meninggal tadi. Sampai di Taif, apa yang diterima Nabi? Mereka lempar Nabi pakai sampah, pakai kotoran, pakai batu, menetes darah di wajah Nabi. Lalu Nabi pun pergi berlindung di balik bukit. Disitulah Nabi berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi mengadu? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ilaika ashku da'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku ya Allah. Tak ada tempat lain lagi. Paman meninggal, istri meninggal, orang yang diharapkan beriman melontar pakai batu. Di tengah itulah Nabi berserah kepada Allah. Ilaika ashku da'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku ya Allah. Saat itu datang malaikat Jibril turun. Kata Jibril, ya Muhammad, tunjuk mana bukit yang paling besar, akan aku cabut, akan aku timpakan ke penduduk Taif yang sudah melemparmu. Andailah kita jadi Nabi saat itu. Paman baru meninggal, istri baru meninggal, orang yang diharapkan beriman melontar, tahu-tahu datang Jibril. Hai Ustaz Abdul Somad, tunjukkanlah mana bukit yang paling besar biar ku timpakan ke penduduk Taif. Saya akan katakan, lanjutkan Jibril. Tapi Nabi tak begitu. Bak kata Pak Ermen tadi, Nabi itu sudah sampai pada tingkat asra bi abdihi. Dia sudah sampai pada abdi, hamba Allah. Dia bukan hamba hawa nafsu. Kalau dia marah, dia hamba hawa nafsu. Kalau dia mengamuk, dia hamba hawa nafsu. Tapi Nabi sudah sampai abdihi, dia hamba Allah. Saat itu apa kata Nabi kepada Jibril? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, orang Taif. Fa innahum la ya'lamun. Mereka melontar, melempar itu karena mereka tak tahu kebenaran. Begitulah lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj mengajarkan bahwa hidup kita ini bergelombang macam di tengah laut. Kadang dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi orang Islam tak boleh down, tak boleh stres, tak boleh depresi, tak boleh psikosomatis, tak boleh mati sebelum mati. Tak boleh jiwa ni mati sebelum mati, kata Allah Ta'ala. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi jatuh, tapi ketika dia jatuh dalam keadaan bersabar, terpuruk tapi dalam keadaan bersabar, maka Allah balas dengan Allah naikkan derajatnya dengan Isra wal Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj sesuai dengan yang ada di belakang kita, meningkatkan iman dan takwa. Dunia sekarang ini bermacam maragam pukulan yang menimpa manusia. Kalau tak kuat-kuat panjang, maka akan tercabut di tengah jalan. Datang pukulan dari kiri, dari bawah datang ombak besar, dari atas datang angin kencang, ditabrak oleh karang dan lain sebagainya. Maka dikuatkanlah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman tadi kuat, maka diangkat oleh Allah derajat itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu hanya tiga saja. Apapun nama musibahnya, itu hanya terbagi tiga. Pertama, musibah itu sebagai kutukan Allah, lalu dia menjadi hukuman. Kedua, musibah itu untuk menghapuskan dosa. Yang ketiga, musibah itu untuk mengangkat derajat kita. Matikah namanya? Hilang hartakah namanya? Kebakarankah namanya? Sakitkah namanya? Tak keluar dari tiga. Pertama, sebagai hukuman. Kedua, untuk menghapuskan dosa. Ketiga, untuk mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana membedakannya? Apakah ada kriterianya? Kalau sakitnya sakit keras, berarti musibah. Kalau demam-demam panas, berarti mengangkat derajat. Tak ada. Kita hanya husnuzan saja kepada Allah. Terjadi musibah, husnuzan. Mungkin Allah mau menghapuskan dosa masa lalu. Oh, tak ada dosa saya, Pak Ustaz. Siapa bilang kita ini tak berdosa? Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu bersalah, berdosa. Kalau datang musibah, sabar. Allah ingin hapuskan dosa kita. Andai dosa kita tak ada, Allah ingin angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan suuzon kepada Allah. Banyak orang ini suuzon kepada Allah. Kalau dianggapnya kalau sudah salat, sudah puasa, sudah beramal soleh, Allah tak uji lagi. Ini contoh Nabi Muhammad. Kurang hebat apalagi amal Nabi Muhammad, tapi Nabi diuji. Pamannya mati, istrinya meninggal. Empat anak perempuan Nabi, empat-empatnya itu meninggal waktu Nabi masih hidup. Hanya satu saja yang meninggal setelah Nabi meninggal, yaitu Fatimah, 6 bulan setelah Nabi meninggal dunia. Yang lain itu masih hidup. Pukulan berat adalah kematian. Oleh sebab itu bersabar. Banyak orang beriman ketika diuji Allah, mengutuk Allah. Dulu sebelum saya sholat, tak ada hidup ini sulit, Pak Ustaz. Setelah rajin ikut pengajian, datang Isra Mi'raj, ada saja musibah ini datang. Apa maksud Allah Ta'ala? Allah Ta'ala uji iman kita. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an. Siapa orang yang paling kuat cobaannya, ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling kuat itu al-anbiya, para Nabi. Nabi itu kuat cobaannya. Setelah itu al-amsal di bawah itu. Setelah itu al-amsal. Fal'amsal, fal'amsal. Iman diuji sesuai dengan kekuatannya. Makanya kata Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika ujian datang, kita husnuzan kepada Allah. Boleh jadi dosa lalu dihapuskan, atau Allah ingin mengangkat derajat kita di masa yang akan datang. Sebaliknya pula, kalau kita tengok orang sembahyang tak pernah, puasa tak pernah, mendekatkan diri tak pernah, ke masjid hanya setahun sekali saja Idul Fitri, itu pun kena malu sama tetangga, tiba-tiba hidupnya lancar, musibahnya tak ada, apakah Allah lupa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aluz zalimun. Jangan kamu sangka Allah lalai, Allah lupa, Allah silap atas perbuatan orang zalim. Lalu mengapa Allah tak hukum dia? Allah mainkan permainan namanya istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum, kami permainkan dia. Wa umli lahum, aku ulur. Umur diulur, harta diulur, kuasa diulur. Allah mainkan dia. Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat, kata Allah. Tapi orang tu merasa dia menipu Allah. Tengok Allah saya tipu. Saya tak pernah ke masjid, lancar rezeki saya. Saya tak pernah puasa, kawan saya puasa Senin Kamis melarat. Saya puasa Ramadan pun tidak, nyaman saja hidup saya. Dia sangka sedang menipu Allah. Padahal apa kata Allah? Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Allah mainkan tipu dayanya. Ada orang yang bertaubat, setelah bertaubat hidupnya ditimpa musibah terus. Mengapa Allah timpakan musibah padanya? Ada satu keinginan Allah. Hatta yamshi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada lagi kesalahan walau sedikit. Semua dosanya diampuni Allah di atas bumi. Sebaliknya orang yang berdosa dibiarkan dosanya menggumpal, tak dihukum di atas dunia, supaya di akhirat tak ragu Allah mencelupkannya ke dalam neraka jahim. Tamat riwayatnya. Oleh sebab itu kita husnuzan kepada Allah. Kalau datang musibah, kaitkan dengan Isra Mi'raj. Allah mau angkat derajat kita seperti diangkatnya Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj. Itu kronologi sebelum terjadi. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj diberangkatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini jarang diungkap. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Summa nazala Jibril. Jibril turun dari atas. Fa faraja sadri, dia belah dadaku. Summa ghassalahu bima'i zamzam, lalu dia basuh dadaku dengan air zamzam. Summa ja'a bi tastin min zahab, kemudian dia datang membawa bejana dari emas. Mumtali'un hikmatan wa imanan, bejana itu berisi hikmah dan iman. Summa afraghahu fi sadri, lalu dia tuangkan ke dalam dadaku. Summa atsbaqahu, lalu dirapatkan lagi dadaku. Thumma arajabi, kemudian dia bawa aku berjalan menuju Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Pensucian hati. Kita bukan main takut. Kalau mau sholat, nampak di kain ada bekas tai cicak, campakkan tu kain, ganti kain baru. Kalau mau sholat, bentang sajadah, nampak air tergenang. Padahal jelas-jelas air minum, tapi ragu, dipel, bersihkan. Takut kencing bayi, tak sah sholat. Kalau nampak selesai berwudu, tahu-tahu ada sisi ikan atau beras tak masuk air wudu, ulang balik wudu. Begitulah takutnya kita pada yang zahir. Tapi batin tak peduli, dalam biarkan kotor, bersarang penyakit hati di dalam. Ini contoh, Nabi sebelum Mi'raj disucikan dulu hatinya. Bapak mencuci lantai, ada kotoran dibuang. Ibu mencuci jilbab, ada kotoran dibuang. Nabi Muhammad dicuci hatinya, orang beriman mencuci hati, dicuci dari apa? Apa yang mengotori hati? Yang mengotori hati itu penyakit hati. Berapa penyakit hati? Banyak sekali. Saya tak bahas satu persatu. Yang saya bahas yang besar-besar saja. Ibarat penyakit zahir, yang mau dibahas ini penyakit yang kronis saja. Jantung koroner, diabetes meletus, yang hebat-hebat sajalah, ginjal, cuci darah, itu penyakit yang kecil-kecil, kurap, kadas, panu, itu bahas saja sendiri, tak kita bahas pada malam hari. Ada tiga penyakit besar yang mengotori hati manusia. Yang pertama, nama penyakitnya al-kibru. Kibru, kita menyebutnya sebagai takabur. Takabur diambil dari kata kibru, besar, merasa diri besar padahal kecil di hadapan Allah. Kalau ada penyakit itu dalam hati manusia, apa efeknya? Apa dampaknya? Kata Nabi, la yadkhulul jannah. tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji zarah. Di scan nanti hati kita ini di akhirat, ketika nampak ada sombong sebesar biji zarah, stop, tak layak masuk surga. Berbunyi detektor pintu surga, tet, tak boleh masuk ke dalam. Apa sebab? Ada sombong di dalam. Bagaimana membuang sombong ini? Lahir anak teman kita, datang undangan, silakan datang akikah. Lalu kita pun datang. Apakah kita datang tu mau makan siang makan gulai kambing? Itu memang salah satu tujuannya. Tapi tujuan datang akikah itu kita mau diingatkan tentang masa lalu yang kita sudah lupa. Ketika menengok janin umur 7 hari itu di bawah sallallahu ala Muhammad, apa maknanya? Supaya mata ini menengok, hai fulan, itu gambar dirimu 40 tahun yang lalu. Badanmu masih sejengkal, kakimu masih 2 jari, kau keluar dari perut ibumu tak tahu dan tak membawa apa-apa. Kalau sekarang kau punya harta itu titipan, sekarang kau punya kuasa itu titipan, sekarang kau ada ilmu profesor, doktor, LCMA, itu amanah titipan Allah Ta'ala. Itulah gambar dirimu. Dikasih nasihat ke telinga tak masuk, maka nasihat langsung ke mata. Tengoklah bentuk janin yang tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Supaya apa? Supaya hilang sombong, angkuh, merasa diri lebih dari orang lain. Lahir suruh tengok, mati suruh juga tengok. Idza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Mengapa kita disuruh mengiringi jenazah? Supaya nampak jenazah itu masuk ke liang lahat. Dulu bukan main kalau dia berjalan, belum lagi bercakap, batuk saja dia menggigil orang. Tapi ketika sudah terbujur kaku, badan dingin macam es batu. Jangankan hendak mengentakkan kaki untuk mengayunkan tangan untuk berbicara lantang, itu berat. Mengedipkan kelopak mata pun tak sanggup. Datang Israel mencabut nyawa, keluar mata ditengok, ruh keluar ditengok oleh mata, melotot. Anak kandung pun takut menengok. Datang dia ke masjid, Pak Imam, tolonglah datang ke rumah, bapak saya itu tak berkedip-kedip lagi matanya, tolong tutupkan. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Menutupkan kelopak mata yang paling ringan pun kita tak sanggup. Lalu apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Ta'ala? Oleh sebab itu orang kalau mau masuk surga, keluar dulu sifat sombong dari dalam hati. Kalau tak keluar maka dia tak akan masuk. Siapa yang menyebut Nabi Muhammad? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Jangankan yang belum masuk, yang sudah masuk pun diusir Allah. Ketika Allah suruh semua sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis, iblis tak mau sujud. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartu, hai iblis, mengapa tak mau sujud kepada Adam waktu aku suruh? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Merasa diri lebih baik di hadapan Allah, salah satu ciptaan manusia angkuh sombong. Maka apa kata Allah? Ukhruj innaka minas saghirin, keluar engkau dari surga, engkau tu kecil, tak sanggup, tak mampu, tak kuasa. Maka jangan engkau menyombongkan diri di hadapanku. Oleh sebab itu bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, syarat masuk surga, bersihkan hati. Setelah bersih, barulah Nabi dibawa Isra dan Mi'raj. Pertama dibuang takabur, angkuh sombong. Yang kedua, yang mesti dibuang yang kedua, hasad. Apa hasad itu, Bu? Hasad kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, makna hasad karahatun nikmah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada itu di dalam hati, ingat, berarti kita sudah punya hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, itu berarti sudah 50% kena hasad. Bagaimana mengkomplitkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang lain tadi hilang. Kalau hanya sekedar tak suka, baru 50%. Tapi kalau sudah sampai pada tahap ingin nikmat itu hilang dari orang lain, maka komplitlah dia jadi 100. Kalau ada hasad dalam diri orang 100%, apa kata Nabi? iyyakum wal hasad, jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan semua amal soleh. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Di Arab itu tak senang menyusun, mengumpulkan kayu bakar. Bapak ibu bisa tengok waktu umrah, untuk menanam satu pohon min mesti ada satu keran di bawah. Begitulah sulat, susahnya mengumpulkan kayu bakar di tanah jazirah Arab. Satu batang, dua batang, tiga batang, setahun baru setimbun. Tiba-tiba datang api di sulut, satu kali sulut berubah menjadi arang, arang berubah menjadi debu, tak nampak wujudnya, hilang. Begitulah amal kita habis dimakan hasad. Oleh sebab itu, kalau terlintas di hati kita tak senang menengok orang lain dapat nikmat, ingat, hai fulan, engkau sudah punya hasad. Kalau hasad datang, maka hanguslah semua amal. Bagaimana cara menyembuhkan diri dari penyakit hasad ini? Maka kita mesti sadar bahwa kita ini sudah terkena penyakit hasad. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau tak tahu dia kena penyakit gula, dia akan minum sebanyak-banyaknya. Pagi dia bantai teh manis, gulanya 2 sendok. Siang dia minum susu 2 sendok. Malam dia minum kopi 2 sendok. Satu hari 6 sendok dia minum gula. Dia bantai. Kenapa? Karena dia tak tahu penyakit itu bahaya. Tapi setelah diperiksa dokter, ditusuk ujung jarinya, keluarkan darah, lalu diperiksa, diberitahu, Bu, Pak, ini sudah gawat. Ini gula darahnya sudah sampai 600. Kalau nanti tangan luka, maka tak kering, harus diamputasi. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, datang dia ke rumah kita, kita buatkan teh manis. Saya tak boleh, Pak Ustadz, haram teh manis ini saya minum. Apa sebab? Sudah tahu bahayanya. Begitu juga dengan hasad. Orang yang tak paham hasad, dia mantai hasad. Ada manusia ini, kalau tak hasad, satu hari tak sedap hidupnya. Makan tak sedap, tidur tak sedap kalau tak hasad. Mesti ada hasad. Orang beriman paling khawatir hasad. Apa sebab? Melayang solat, maka kita tengok dalam hati kita, hai fulan, jangan engkau hasad, hilang amalmu. Melayang solatmu, melayang hajimu, melayang umrahmu, hangus semua seperti pokok kayu yang mengering, dibakar oleh api, berubah menjadi arang, arang menjadi debu. Begitulah amal kita hangus disebabkan oleh hasad. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahkan penyakit hasad ini tak hanya berefek di akhirat, tapi dia menimbulkan penyakit-penyakit yang zahir. Penyakit hasad yang tampaknya penyakit batin, dia berefek kepada penyakit zahir. Hasad bisa membangkitkan darah tinggi. Hasad bisa menyebabkan sakit kepala. Hasad bisa membuat orang stroke. Mengapa orang beriman terpelihara dari penyakit? Karena dia tak hasad, dia bersihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyakit syirik. Syirik paling berbahaya. Apa sebab syirik ini berbahaya? Menghanguskan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Allah dalam surah Al-Kahfi, "Ulaika habitat a'maluhum." Gugur amalnya. Kalau pernah bapak ibu menengok pohon kayu kering, lalu daunnya ditiup angin sampai tinggal rantingnya saja. Pohon karet biasanya di iklim tropis yang mengalami itu. Begitulah amal kita gugur di hadapan Allah gara-gara syirik. Lalu dalam ayat lain disebutkan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tak kami timbang amalnya. Padahal kita ini beramal, mau amal kita ditimbang nanti di akhirat. Kita mau seperti dalam Quran, faman saqulat wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang amalnya berat, maka itulah orang yang beruntung. Tapi orang yang syirik, di akhirat amalnya tak ditimbang. Yang paling mengerikan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa qadimna ma'amilu min amalin. Kami datangkan amalnya. Bukan berarti Allah hilangkan amal itu, tidak, Allah datang. Karena janji Allah dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Amal sebesar biji zarah kita buat, Allah tunjukkan. Ini salatmu, ini zakatmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu. Ditunjukkan Allah Ta'ala. Tapi yang paling menyedihkan, amal yang banyak tadi hangus. Apa sebab? Gara-gara syirik. Kata Allah Ta'ala, wa qadimna ma'amilu min amalin. Kami tunjukkan semua amalnya. Setelah ditunjukkan Allah, faja'alnahu haba'an mansura. kami jadikan amalnya itu macam debu ditiup angin. Tak ada manfaatnya. Kalau tak nampak, hilang, kita tak sakit hati. Ini nampak di depan mata, tapi hilang macam debu ditiup angin. Apa sebab? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang sekarang tak lagi menganggap ada syirik. Pak Ustaz, tak usahlah ceramahi kami tentang syirik. Kami tak menyembah batu lagi. Kami tak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kami tak menyembah patung lagi. Yang kami sembah Allah Ta'ala. Memang betul menyembah Allah, tapi masih percaya kepada kekuatan yang lain. Memang betul orang sekarang tak menyembah patung, tapi ada saja satu budak kecil dapat batu menyembuhkan orang. Berduyun-duyun berbaris untuk mendapatkan khasiat batu. Apa namanya kalau tak percaya? Saya waktu di Makkah dulu, musim haji, kita pergi dari Kairo 2 hari 2 malam naik kapal laut sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah, bekerja pembimbing jamaah haji, bawa tawaf, bawa sa'i, bawa melontar jumrah, termasuk juga membawa belanja. Bawa belanja, apa yang mau dicari ibu? Carikan saya batu cincin. Bawa ke toko batu. Batu saja isinya. Dari mulai yang sebesar kelingking sampai sebesar telur angsa. Dari yang 1 rial sampai yang 100 rial. Saya pilihkan yang paling bagus. Ini bagus, warnanya biru. Kalau diletakkan di tangan siang hari, memancar 5 cahayanya. Namanya blue sapphire. 1 gramnya $100. 1 juta 1 gram. Lebih mahal dari emas. Belilah ini. Ditunjukkan yang mahal, tak dia beli. Tunjukkan yang murah, tak juga dia beli. Tunjukkan yang kecil, tak juga beli. Tunjukkan yang besar, tak juga beli. Apa yang mau dia cari? Sambil agak berbisik, dia katakan, ada tak batu ni yang bisa melariskan dagangan? Tak bisa saya jawab. Lemah badan saya mendengar. Apa sebab? Ini orang sudah sampai pada rukun yang 5. Rukun yang paling berat. Kalau solat tu hanya berkeringat badan, tegak. Kalau ayatnya panjang, kalau jadi nanti imam dari Palestin didatangkan, berkeringat. Tapi kalau solat al-hakumut takasur sama kulhu Allah, tak berkeringat. Haji itu tak hanya badan berkeringat karena tawaf, karena sa'i, karena melantar jumrah. Tapi uang juga habis untuk ongkos belanja, makan, naik pesawat, tempat tinggal, akomodasi, transportasi, semuanya habis dana untuk itu. Tiba-tiba tak lulus pada pelajaran kelas 1. Apa itu? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Oleh sebab itu syirik ini nampaknya saja zaman sekarang tak ada, tapi masih banyak bentuk kemusyrikan. Solat rajin, puasa rajin, tapi malam 1 surah masih memandikan keris, memandikan tombak, memandikan benda pusaka. Semangat jihad kuat, ternyata waktu dibawa ke poso mati, ditengok masih pakai jimat di pinggang, jimat supaya kebal, kena pistol mati juga. Oleh sebab itu rusak akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam diajarkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang diajarkan kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu saja kami mohon pertolongan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan hati baru solatnya bermanfaat. Mengapa solat tak mendatangkan manfaat? Bukan solatnya salah, tapi hati kotor, bercampur antara yang hak dengan yang batil. Kata Allah dalam Al-Quran, wala talwisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil, karena tak bermanfaat. Ibu pulang umrah, lalu ibu kasih saya air zam-zam. Air itu suci, datang dari tanah suci, dari tumit Nabi yang suci, menggesek ke pasir tanah yang suci, memancar air yang suci, dibawa ke Indonesia. Tapi kesuciannya hilang. Apa sebab? Dituangkan dalam gelas yang kotor. Gelas itu kotor, ada bekas sampah rokok, ada bekas sampah kopi, puntung rokok pun ada di dalam. Rupanya bapak waktu menonton bola malas mengambil asbak, takut gol tak nampak, dia masukkan gelas, puntung pun masuk sekali. Dituang air zam-zam, hilang khasiat kesucian zam-zam. Akibat apa? Cawannya kotor. Bersihkan dulu, buang sampahnya dulu. Setelah buang, letakkan, dituangkan air zam-zam. Ternyata masih ada bau sabun. Apa kata tamu yang meminum? Sampai hati ibu itu membohongi saya. Air sabunlah dia kasih ke saya. Bukan air itu air sabun, air zam-zam. tapi gelasnya kotor, maka bersihkan, cium dulu, oh hilang sudah baunya, barulah dikeluarkan, baru diminum, barulah terasa segar air zam-zam. Mengapa sholat tak mendatangkan efek? Sholatnya dituangkan ke dalam cawan yang kotor, bercampur hasad, bercampur takabur, bercampur syirik, maka sholat tak mendatangkan apa-apa. Sama macam orang memakan obat sesumpit. Sesumpit obat itu dimakan, mengadu ke dokter. Pak dokter, katanya obat ini diimpor dari Jerman, satu tablet 500 ribu, mengapa penyakit saya tak hilang? Obat dimakan, sup kambing masuk, gulai kambing masuk, sate kambing masuk, obat itu mubazir. Allah turunkan obat namanya salat. Kalau makan obat berpantang, banyak olahraga, makan banyak makan buah. Kalau tidak, maka dia tak mendatangkan manfaat. Jangan salahkan sholatnya. Macam orang-orang liberal sekuler, tak relevan lagi sholat itu zaman sekarang. Tak usah sholat, cukup eling saja. Dengar suara azan masuk zuhur, eling sebentar. Sudah, itu saja sholatnya. Itu tak diterima Allah SWT. Jangan salahkan sholat. Sholat tak memberikan efek akibat dari dituangkan ke dalam cawan yang kotor. Maka mari kita bersihkan. Semangat membersihkan lantai masjid, baik. Semangat membersihkan kain pakaian mukena, baik. Tapi mari semangat membersihkan hati. Itulah pesan Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rusak. Setelah bersih, barulah dibawa Jibril Nabi Muhammad. Kemana? Tak langsung ke atas. Kemana Jibril membawa Nabi? Dibawa dia ke Masjidil Aqsa, yang sekarang berada di tanah Palestina, yang sejak 1948 dijajah oleh Israel laknatullah alaihim. Nanti bapak ibu tengok di internet, dari mulai 1948 sampai ke 2012, dari mulai Palestina paling banyak berubah dikit-dikit, lalu mereka mendatangi Palestina itu, dari 1948 sampai sekarang berkumpul 5 juta Yahudi dunia sudah berkumpul di Palestina. Kalau penduduk Riau ini 5,5 kalau tak salah, berarti sama jumlahnya dengan itu, bertumpuk semua di Palestina. Habislah, kita tak bahas tentang itu. Tapi yang kita bahas bagaimana keadaan Nabi, apa yang dilakukan Nabi di Masjidil Aqsa. Nabi melaksanakan solat. Oh, Pak Ustaz katanya solat belum diambil dari atas. Bagaimana dia mau solat? Solat di sini bukan solat menurut syariat Islam, karena belum diajarkan. Tapi solat yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi, solat mengandung makna doa. Makanya dalam Al-Quran kita baca Nabi Zakaria solat, Nabi Yahya solat, Maryam solat, maknanya berdoa. Berdoa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jadi imam? Muhammad. Siapa yang jadi makmum? Nabi Isa jadi makmum. Nabi Musa jadi makmum. Nabi Nuh jadi makmum. Nabi Ibrahim jadi makmum. Apa makna, simbol apa artinya Nabi Muhammad jadi imam, nabi-nabi lain jadi makmum? Maknanya semua agama yang lalu tak berlaku lagi, habis, expire statusnya, tak lagi diakui dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya bertahan dengan Nasrani, wajib pindah memeluk agama Islam. Yahudi wajib, kalau bertahan kepada agama yang lama tak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Mengapa disebut rugi di akhirat? Karena semua amalnya tak dinilai. Amal saya kalau dibanding sama amal Abu Talib, tak ada apa-apanya. Abu Talib itu 40 tahun membesarkan Nabi. Nyawanya dia berikan, hartanya dia berikan, matanya dia berikan menjaga Nabi. Amal saya tak ada apa-apanya dibanding Abu Talib. Tapi Abu Talib tak bermanfaat amalnya. Kenapa? Karena dia tak bersyahadat. Ketika orang musyrik, ketika zaman Nabi dulu, mereka memuji Abu Talib. Abu Talib orangnya baik, Abu Talib orangnya santun, Abu Talib orangnya membesarkan Nabi. Apa kata Nabi? Huwa fi dhahdahim minan nar, Abu Talib itu masuk api neraka. Ya belu ka'baihi, ketika api itu sampai ke mata kakinya, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Itulah azab yang paling ringan. Mengapa amalnya hangus? Gara-gara dia tidak masuk Islam. Oleh sebab itu, mengapa Ustaz tekankan betul dalam Isra Mi'raj ini? Karena zaman sekarang dikotori generasi kita ini dengan pluralisme agama. Zaman sekarang orang tak ragu lagi membawa pasangan hidupnya. Kalau zaman dulu yang pertama ditanya apa agama kamu, zaman sekarang tak ada lagi. Karena dipertontonkan di TV tiap hari, tengok nih, beda agama, nikah tak apa-apa. Tak perlu dia mau menengok kemana arah kiblatnya. Biar dia menghadap ke Santo Thomas, biar dia menghadap ke Sungai Gangga, biar dia menghadap ke Siddhartha Gautama. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, tak perlu lagi agama. Makanya kita tengok orang zaman sekarang ni di dalam rumah tu bisa ramai-ramai. Bapaknya Islam, ibunya Katolik, bapaknya, anaknya Protestan, menantunya Konghucu. Macam pecal mereka di rumah tu. Islam menghormati non-Muslim. Bahkan mertua Nabi itu ada yang non-Muslim. Istri Nabi ada satu orang Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai. Mertua Nabi itu Yahudi. Nabi tak memusuhi mertuanya, tapi mengakui kebenaran agama lain. Tidak wajib masuk dalam agama Islam. Pak cik sendiri tak bisa ditolong Nabi kalau dia tak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ditanamkan dalam generasi umat Islam. Kalau tidak, habis mereka dibantai oleh kemajuan zaman. Apalagi pendidikan agamanya lemah. Di SD hanya belajar 2 jam seminggu, masuk SMP 2 jam, masuk SMA 2 jam, masuk kuliah 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, tinggal 13. Boleh pula cabut 25, 3 kali tak masuk, tinggal 10. 10 tu guru menjelaskan, dosen menjelaskan, dia sibuk pula SMS. Apalah yang bisa diharapkan dari pendidikan agama model itu? Nanti sampai masanya dia haus agama. Agama yang ada di kepala sama macam nasi di perut. Kalau tak dikasih makan pagi, itu anak-anak lapar perutnya jam 11, dia cari jajan. Dia tak peduli makanan itu terbuat dari pewarna tekstil, tak peduli dia dari pengawet mayat, dimakannya apa yang dia mau dia makan. Itu perut. Akal pun begitu. Kalau sampai nanti usianya lapar agama, umur 30, 35, 40 mulai lapar agama, semua akan dia kunyah. Datang Lia Eden, ikut. Datang Ahmad Musadik, ikut. Datang Mirza Ghulam Ahmad, ikut. Datang Nabi mengatakan boleh haji ke Jambi, ikut. Saya bulan lalu 2 kali dipanggil komisi fatwa MUI, menyidang. Ada satu yang bertobat. Dia itulah yang membukakan cerita. Ada aliran baru namanya Pak Ustaz. Apa nama aliran itu? Alirannya tak pakai nama. Biar supaya jangan disebut aliran, dia tak pakai nama. Anak tak boleh dilahirkan di rumah sakit, karena semua dokter itu kafir. Menikah tak boleh di KUA, karena semua pegawai KUA itu kafir. Harus diolah sendiri. Sampai-sampai dia pun menikah, istrinya dulu tak diwalikan oleh bapaknya, karena bapaknya kafir. Ini orang-orang yang haus agama, lapar agama. Bagaimana menanamkannya? Ditangkaplah nabinya. Nabinya ditangkap, dimasukkan ke Cipinang. Apa efeknya? Zaman sekarang orang ditangkap, tulisannya menyebar di internet, bukunya menyebar, tak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, manfaat yang paling dirasakan adalah menanamkan akidah. Orang tua sedih anaknya tak bisa bahasa Inggris, sedih tak bisa mematikan laptop, menghidupkan tahu, matikan tak tahu. Tapi perlu sedih kalau tak tahu agama, nanti dia tak dapat mengirimkan apa yang bisa dia kirimkan untuk orang tuanya. Kita sekarang menetes air mata, kita mendoakan orang tua, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. 20-30 tahun akan datang, kalau tak kita tanamkan akidah, kita tak dapat kiriman doa, dikirimkannya lagu untuk kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk arwah bapak kita di sorga. Na'udzubillah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, contoh Nabi salat menjadi imam, bahwa semua agama mesti tunduk kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak berarti bahwa Islam memusuhi orang yang selain Islam. Tak, Islam sangat santun. Tengok di berbagai negeri, di Mesir itu gereja masih tetap tegak berdiri, tak ada yang dihancurkan. Apa sebab? Karena agama Islam menghormati agama orang lain, tapi tidak membenarkan keyakinan orang lain. Mesti dijelaskan kepada umat. Setelah itu Nabi pun dibawa Mi'raj ke atas. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik ke atas. Ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang pertama bertemu dengan Adam, yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Kemudian menghadap Allah. Jibril tak lagi ikut. Saat itu Jibril tak lagi kuasa untuk menemani Nabi, karena dia sampai ke tingkat disebut dengan Sidratul Muntaha. Kalau ada lantai 100 hotel mewah, maka puncaknya itu Muntaha, tak ada lagi di atas itu. Begitulah puncak keagungan Allah. Sampai Nabi Muhammad ke atas, apa yang mau diambil Nabi? Yang mau diterima itu salat. Puasa itu berat. Tahan makan, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lidah. Tapi untuk puasa cukup turun ayat. Nabi tak perlu naik. Ayat yang turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji itu berat. Untuk Pekanbaru store 2012, berangkat 2021. Mesti kenduri tiap tahun biar supaya berangkat sampai umur. Berat haji itu. Keringat keluar, uang keluar. Tapi untuk haji cukup turun ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Zakat itu berat. Karena zakat itu berkaitan dengan harta. Ada orang, Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz ajak saya puasa Senin Kamis, insyaallah saya sanggup. Kalau ajak malam tahajud, sanggup. Kalau ajak untuk itikaf ke masjid, sanggup. Tapi kalau untuk zakat, nanti dulu, 2.5% ini berat. Ada orang berat berkaitan dengan harta. Tapi ayat untuk zakat, cukup ayat yang turun. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah zakat dari hasil usahamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi, zakat tanaman. Tapi solat tak cukup ayat turun. Tak Allah katakan aqimis solah, tak ada. Tapi Allah Taala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa solat amat sangat penting. Untuk solat Nabi dipanggil. Untuk solat pula pesan terakhir Nabi. Nabi waktu mau meninggal, hadisnya riwayat Anas bin Malik, pembantu Nabi yang menengok Nabi sakaratul maut. Apa ucapan Nabi di mulutnya? As-salah, as-salah, salat, salat. Apa maknanya? Salat begitu penting dalam kehidupan manusia. Apa manfaat salat? Secara umum dua saja. Satu fisik, satu mental. Dua manfaat salat. Pertama fisik. Apa tuh fisik? Kesehatan fisik. Saat sujud itu turun darah ke otak. Ada kesehatan fisik. Saat tegak lama, itu pun melatih kekuatan fisik. Makanya Nabi itu solat malamnya, kata Aisyah, sampai bengkak kakinya. Mengapa begitu? Karena tegaknya lama. Butuh fisik yang kuat untuk bisa tegak lama. Dan itu dilatih dalam solat. Itu semua kesehatan fisik. Tapi kesehatan fisik ini dapat kalau tumakninahnya betul. Ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada iktidal. Itu kalau betul. Tapi kalau solatnya macam ayam jumpa beras, itu tak akan mendatangkan kesehatan fisik, justru menimbulkan penyakit fisik. Maka jangan heran makin solat makin tambah penyakit. Apa sebab? Karena tak betul tumakninah, tak betul gerakannya. Sampai-sampai Nabi panggil, hai fulan, mari kemari, kata Nabi. Apa kata sahabat? Ulangi solat. Nabi suruh ulangi solat. Mengapa disuruh ulangi solat? Karena gerakannya tak ada tumakninah. Maka kita perhatikan tumakninah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifanna." Ada orang yang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat, "Wa ma kutiba lahu," tapi yang dituliskan dari pahala salatnya, illa usyruha, 1/10, tus'uha, 1/9, sumunuha, 1/8, subuha, 1/7, sudusuha, 1/6, khumusuha seperlima, rubu'uha seperempat, sulusuha sepertiga, nisfuha setengah saja yang ditulis. Mengapa tak komplit catatan amalnya? Jangankan catatan sholat, mendownload saja tak komplit, sakit hati kita. SMS saja sampai tak komplit, gelisah kita. Ini sholat tak komplit. 10% sholat yang masuk catatan. Apa sebab sholat tak komplit? Tak cukup rukun syaratnya. Oleh sebab itu, momen Isra Mi'raj ini, mari kita renungkan lagi sholat kita. Sholat itu terdiri dari 3, bapak dan ibu. Pertama rukun qawli, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qalbi. Pertama rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan. Ada tegak, ada ruku, ada sujud. Kalau perbuatannya itu tak sesuai perbuatan Nabi, batal salat. Kalaupun tak batal, berkurang. Itulah maka ditulis hanya 1/10 saja. Maka kita tegak-tegak dengan betul, rukuk-rukuk dengan betul, sujud-sujud dengan betul, iktidal-iktidal dengan betul, duduk tasyahudnya tawarruk dengan iftirash, duduk dengan betul. Kalau tidak, maka tak dapat rukun fi'li. Yang kedua rukun qawli. Haji, kalau bapak ibu dari mulai Bir Ali sampai ke Makkah, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, sampai tahallul, mulut diam saja, haji tetap sah. Karena haji itu tak ada rukun qawlinya. Beda dengan solat. Solat ada rukun qawli. Kalau tak baca Fatihah, batal solat. Fatihah itu ada makharijul hurufnya, ada titik panjang lebar, panjang pendeknya. Oleh sebab itu kita perbaiki bacaan salat. Nanti insyaAllah kalau jadi dikabulkan Allah, datang imam dari Palestina, belajar makharijul huruf, belajar tajwid, membetulkan bacaan. Kita begitu gelisah menengok orang tak betul letak mobilnya parkir. Ini salah ini, mestinya begini. Tapi kita tak gelisah, tak betul letak bunyi huruf. Oleh sebab itu kita luruskan. Jangan pengajian hanya mengaji saja. Hari ini mengaji, ustaznya datang tentang sabar. Nanti malam pengajian sabar. Besok lagi sabar. Salah sedikit saja kita mengamuk juga. Oleh sebab itu kaji tentang makharijul huruf. Karena bahasa Quran ini bahasa Arab tak sama dengan bahasa kita. Ada makharijul hurufnya. Ada za, ada ta, ada fa, ada qa, ada ka. Kalau tak sama maka salah maknanya. Dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, pakai qaf. Salah baca, baca pakai kaf. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu esa. Mana mau makan Allah Ta'ala, memaki-maki Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Qur'an tapi dilaknat oleh Qur'an. Mengapa dilaknat Qur'an? Bacaan tak betul. Maka momen Isra Mi'raj, kita kaji lagi solat kita. Kita ni kurang memperhatikan solat karena tiap hari solat. Dari kecil sudah solat. Akhirnya lupa bahwa solat itu maknanya ada. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka direnungkan lagi bacaan solat. Dari sekian banyak bacaan solat, berapa persen yang sudah kita pahami maknanya? Paling tidak kita pahami maknanya. Datang orang kirim SMS, AAA, QQ, WW, ZZ. Mengamuk kita. Apa artinya ini? Tapi bacaan solat kita tak paham, cuek saja. Oleh sebab itu kita luruskan pemahaman, pahami bacaan salat, luruskan bunyinya. Fatihah itu kalau salah bacaannya, bukan sekedar pahalanya berkurang, batal salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Tapi kalau lupa pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Nanti mati dibangkitkan sama orang Jepang yang menyembah matahari. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita betulkan bacaan. Salat itu dialog dengan Allah. Ketika salat kita berdialog dengan Allah Ta'ala. Ketika si makmum, si imam mengucapkan Fatihah, maka dia sedang berkata-kata dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawab Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani 'abdi, hamba-Ku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al. Hamba-Ku sedang meminta kepada-Ku, dia mendapatkan apa yang dia minta. Kita tak sempat berdialog dengan Allah. Bagaimana mau berdialog dengan Allah? Fatihahnya satu nafas tembus 300 ribu kilometer per detik. Mari kita perbaiki solat kita ini. Kita renungkan maknanya. Kita hayati dalam hati. Bacaan dibetulkan, maknanya dibetulkan, dipahami, membantu kekhusyuan solat. Solat itu obat. Siapa yang menyebutkan Allah Ta'ala? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Solat itu obat. Mengapa orang Islam tak sakit jiwa, tak depresi, tak stres karena dia solat? Solat itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ada seorang tokoh dinobatkan sebagai perempuan terkuat di dunia. Bukan kuat fisiknya, kuat mentalnya, cerdas otaknya. Masuk majalah Times. Ketika dia sedang musibah, apa yang terjadi? Dia bawa selendang ibunya, dia genggam di pengadilan. Betapa manusia ini lemah. Dia butuh bergantung kepada sesuatu yang kuat. Jangan heran kalau zaman dulu raja-raja menyelipkan keris. Untuk apa? Keris itu pula dimasukkan jin. Untuk apa? Dia bergantung kepada sesuatu yang kuat. Orang Islam dia tak bergantung kepada jimat. Orang Islam tak menggantungkan diri pada keris. Kemana dia bergantung? Dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Musibah ini memang besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Di situlah kita berserah diri kepada Allah. Masalah hidup kita ini banyak, tapi kemana kita serahkan? Kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Semuanya milikmu, semuanya kuserahkan padamu ya Allah. Maka orang Islam sehat otaknya. Orang Jepang itu orang paling kuat di dunia. Ketika semua negara Asia ini dijajah oleh Eropa, itu Asia yang tak dijajah Jepang. Jepang malah menjajah pula. Kita termasuk korbannya 3.5 tahun. Tapi orang Jepang ini ada masanya dia down, kolap, kalah, mati. Orang Jepang paling tak kuat ditimpa musibah. Kalau sudah ditimpa musibah, yang dia cari langsung mana samurai. Hara kiri langsung. Mati, selesai. Orang Islam tak. Orang Islam kuat. La ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemana dia berserah diri? Saat solat, orang Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rukun fi'li perbuatan, rukun qawli ucapan, rukun qalbi. Di mana letaknya hati? Apa isinya? Khusyuk. Solat mesti khusyuk. Mengapa kita sulit khusyuk? Karena solat kita solat dadakan. Solat itu sama macam main bola, bapak dan ibu. Kita tak langsung masuk stadion, langsung menyepak bola. Tidak. Pemanasannya ada. Sama macam tinju, dia tak langsung naik gelanggang. Tidak. Dia ada pemanasannya, lari-lari dulu. Biar supaya otot tak kejang. Begitu juga dengan solat. Kapan kita pemanasan solat? Dimulai dari berwudu. Ambil air, kumur-kumur, ingat dosa mulut, lidah banyak mengatai orang. Banyak sumpah serapah, banyak mencaci maki, banyak menceritakan aib orang. Ambil air, basuh muka, ingat dosa mata. Betapa banyak dosa. Kalaulah dosa mata itu dalam bentuk debu, sudah lama kita ini buta. Ingat ketika membasuh kepala, betapa banyak dosa isi kepala, macam-macam isinya yang tak baik. Kalaulah isi kepala itu ada wujudnya, sekali berpikiran tak baik, keluar tek lalat satu. Udah tek lalat saja isi kepala muka kita ini. Tapi Allah Ta'ala maha kasih, maha sayang. Ketika membasuh telinga, ingat dosa. Itu semua perenungan. Mengapa kita sulit khusyuk? Karena dari wuduknya kita tidak diajak untuk fokus. Maka hadis Nabi mengajarkan, difokuskan saat mulai berwuduk. Azan itu dijawab. Jangan didengar, tak didengar. Dibiar begitu saja, enggak. Azan kita diajarkan dijawab. Makanya ketika kita masuk ke masjid, muazin sedang azan, kita tak langsung sholat tahiyatul masjid. Kita sambut dulu seruan azan. Hayyala sholat. Kita tak langsung sholat, kita sambut la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Menggiring diri untuk khusyuk. Wuduknya mengingat Allah. Setelah itu menjawab azan. Setelah itu masuk masjid, tak langsung duduk. Salat sunat tahiyatul masjid, tak langsung salat. Salat qabliyah, setelah itu barulah salat. Oleh sebab itu, runtutan deretan ini kita laksanakan. Kalau tidak, maka salat mencapai tingkat puncak khusyuk akan sulit didapatkan. Bercampur antara bacaan salat dengan sinetron di kepala. Apa sebab? Karena salatnya waktu selingan iklan. Waktu iklan pertama wudu, habis itu tonton lagi. Iklan kedua baru solat. apa yang mau didapatkan solat ikhlas? Bercampur aduk di dalam tu antara inna solati wa nusuki dengan siapa yang mati bercampur, sudah ke mana cerita tadi? Oleh sebab itu solat kita dibimbing dari mulai berwudu sampai lain sebagainya. Seringkali ucapan kita ini tak sesuai dengan apa yang di mulut dengan perbuatan. Di mulut kita bukan lagi, bukan main di mulut. Kita katakan kepada Allah, at-tahiyatul, semua penghormatan, mubarakatul, semua keberkahan, salawatul, semua doa-doa, tayyibatul, semua yang baik-baik, lillah, semuanya milik Allah. Padahal perbuatan kita tidak. Kalau masuk telpon dari atasan kita bukan main takutnya. Kalau di tengah jalan, minggir dulu. Minggir ke tepi jalan, kena datang telpon, tengok takut. Tapi kalau panggilan Allah yang datang, ya Allah salah, nanti sajalah, kan masih panjang waktu. Oleh sebab itu kita sesuaikan Isra' Mi'raj ini. Salat itu ada perenungannya. Setelah salat pun masih ada. Kita diajarkan untuk berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengapa kita tak khusyuk dalam zikir? Karena selesai salat yang ditarik bukan tasbih. Mestinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tasbih. Kalaupun tak bertasbih tangan, ini tidak. Selesai salam yang pertama dipegang remote. Cimana mau khusyuk? Akhirnya mulut bertasbih, tangan ke remote, ke TV. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang miss call tadi? Astagfirullah. SMS siapa yang masuk tadi? Cimana lah kita ini mau mendapatkan khusyuk dalam hidup kita? Oleh sebab itu Isra' Mi'raj bukan seremonial. Isra' Mi'raj menghangatkan kembali ingatan kita tentang salat. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Dorman Johan, disampaikan juga oleh Pak Ermen, bahwa salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Sekarang saya tanya bapak dan ibu, menggaru kepala itu keji mungkar atau tak keji tak mungkar? Menggaru kepala tidak keji tidak mungkar, tapi saat solat kita menganggapnya keji dan mungkar. Segatal-gatal kepala sekali garu saja, gatal lagi sekali lagi. Mengapa kita begitu takut? Dalam solat kita diajarkan mencegah yang tak keji dan yang tak mungkar. Diharapkan di luar solat kita sanggup mencegah keji dan mungkar. Menengok kiri kanan atas tak keji tak mungkar, tapi saat solat Allahu Akbar, takut menengok. Pagi takut tak bisa solat duha di kantor, di tempat bekerja, di kebun, di toko. Kita solat duha di rumah, tutup pintu, tutup jendela, semua tertutup. Usali sunat duha, yang pakai usali, yang tak pakai usali, niat dalam hati Allahu Akbar. Ketika kita solat masuk miskol, apa mau kita intip siapa yang tak mau? Padahal membuka miskol itu tak ada ayat mengatakan hai orang beriman, janganlah kamu buka HP-mu, itu haram, kamu masuk neraka. Tak ada. Dia tidak keji, tidak mungkar. Mengapa kita tak mau? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat takut itulah kita bawa keluar salat. Takut kepada Allah, takut menggaru, takut mata liar, takut, takut, takut. Itulah makna daripada Isra Mi'raj, merupakan momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah, tiga yang sudah saya sampaikan. Sebelum Isra' Mi'raj, perjalanan Isra' Mi'raj, setelah Isra' Mi'raj. Mana yang setelah Isra' Mi'raj? Memakmurkan masjid. Nabi selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi putar balik, tengok ke belakang. Nabi tanya tiga kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tak salat? Ada inspeksi mendadak. Nabi tak diam saja. Kenapa Nabi tak berzikir saja menunduk? Astagfirullah, astagfirullah. Karena ini tak ibadah sendirian, ini solat berjamaah. Sampai-sampai kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka yang tak solat berjamaah. Kalau hiduplah Nabi itu di Riau sekarang, bertambah titik api di Riau. Habis rumah dibakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ulama, ustaz, cendikiawan menyadarkan umat ini dari bawah. Mari solat berjamaah, mari makmurkan masjid. Allah perintahkan, Nabi suruh, dari atas dia lewat, ada aturan. Nabi mengajarkan itu. Bahkan ada orang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum, datang minta izin kepada Nabi. Ana dharir, saya ni buta. Laisa liqa'idun yaquduni, tak ada yang bisa membimbing, menuntun saya ke masjid. Boleh tak saya solat di rumah? Kata Abdullah bin Ummi Maktub. Nabi balik bertanya, atasma'un nida? Apakah kau dengar azan? Kata Nabi, ya. Fa'ajib, engkau wajib datang. Oleh sebab itu sebulan lagi Syaban, masuk Ramadan, kita makmurkan masjid. Masjid yang sudah besar, yang sudah mewah, yang sudah hebat, walaupun insyaAllah dia akan sempurna dalam sekian bulan, kita makmurkan dengan mengundang ridha Allah. Dengan memakmurkan masjid, turun ridha Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu beriman, wattaqa wa taqwa, la fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan untuk mereka berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka kufur, fa'akhadnahum, kami ambil. Niat hati mau mengambil minyak dari bawah, lumpur keluar, tak tersumbat-sumbat. Apa sebab diambil Allah nikmat? Gara-gara tak bersyukur, tak beriman dan tak bertakwa. Mungkin dalam skala dunia nasional kita tak bisa, paling tidak di kota kecil kita ini, kita beriman, bertakwa, turun berkah, rahmat dan yang baik-baik insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatian bapa dan ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Yang baik-baik datang dari Allah. Saya yakin percaya banyak cakap saya ini menyentuh perasaan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.